Ki Ageng Slamet luar biasa, matur sembah nuwun. Saya tidak bisa jauh darimu. Luar biasa. Sore yang cukup indah. Sore yang cukup bersahaja, tidak usah banyak cakap. Artis benar yang sekali. Satu ini, iya. Tentu ditunggu-tunggu ya. Tentunya demikian. Yang satu ini kayaknya juga udah pada dikangeni oleh Tegal semuanya. Dan juga matur suwun buat Abah Nur juga Bapak Wali Kota. Yang berikut ini mempersingkat waktu langsung aja. Masih bersama dengan Maxtone Shooting. Juga ada Ramayana. Kita goyang lagi. Rena KDI New Palapa. Titipan kepadamu, dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. SMP setelah diri semuanya. Permisi, saya di atas ya, Bunda.